إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-Ibu ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas hadis shollu kama ra'aitum usolli. Setelah Syekh bin Sa'di menjelaskan tentang gambaran ringkas tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya gerakan-gerakan sholat ada yang hukumnya rukun, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka pekerjaan-pekerjaan dalam sholat atau amal-amal dalam sholat yang merupakan bagian dari sholat, bagian dari hakikat sholat. Lais putusan wang wala jahlan, yang tidaklah gugur, baik ditinggalkan karena lupa ataupun tidak tahu, wala amdan ataupun sengaja. Maka ini disebut ruknun, ini disebut rukun. Semacam takbiratul ihram dan baca al-fatihah, salat akhir, ucapan salam, berdiri, rukuk, sujud dan iktidal. Dan ada yang yasqut sahwan gugur jika ditinggalkan karena lupa, namun bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Maka ini disebut wajibat di sholat, hal-hal yang wajib dalam sholat, semacam tasawuf awal dan duduk tasawuf awal, dan berbagai takbir selain takbiratul ihram, yaitu semua takbir intiqal. Demikian juga bacaan tasmi' Sami'allahu liman hamidah untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Demikian pula bacaan tahmid, Rabbana wa lakal hamdu untuk semua orang sholat, imam sendirian ataupun makmum. Demikian juga bacaan ruku, subhanarabbil azim ketika ruku, dan bacaan sujud semisal subhanarabbil a'la, dan bacaan di antara dua sujud semacam rabbifirli rabbifirli. Maka hal ini adalah wajib di sholat, karena ini dinilai gugur jika ditinggalkan karena lupa, namun bisa ditutup dengan sujud sahwi. Jika tidak gugur baik karena lupa, tidak tahu ataupun sengaja, maka ini disebut rukun. Wa man siwa dzalika, adapun yang selain itu, selain rukun sholat dan wajib di sholat, maka dia adalah penyempurna sholat dan hal-hal yang mustahab yang dianjurkan dalam sholat. Khususnya lebih-lebih roh sholat, walubuha dan inti sholat, itu hadirnya hati dalam sholat dan merenungkan apa yang dikatakan, baik bacaan Quran, zikir, doa, dan merenungkan apa yang dilakukan, baik berdiri ataupun duduk, rukuk dan sujud, serta ketundukan kepada Allah dan khusyuk dalam sholat karena Allah. Kemudian termasuk dalam hal itu adalah menjauhi larangan Rasulullah SAW dalam sholat, itu tertawa, wal kalam, dan berbicara. Dan yang dimaksud berbicara disini adalah yang bisa disebut berbicara ataupun sekedar dihem. Maka menurut pendapat yang paling kuat tidak membatalkan sholat. Demikian juga tertawa, yang membatalkan sholat adalah tertawa dan arti benar-benar tertawa. Adapun tabasum, tersenyum, maka belum membatalkan sholat. Kemudian tasawwul harakah mutatabi'ah li ghairi darurah. Kemudian banyak gerak berturut-turut dan bukan karena kondisi darurat, maka ini membatalkan sholat. Nah, namun ada harus ada tiga syarat ini. Banyak gerakan, gerakan dalam jumlah banyak, berturut-turut, dan lirai doa. Jika salah satu dari hal ini tidak ada, maka itu bukan gerakan yang membatalkan salat. Misalnya cuma banyak, namun tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan salat. Apalagi berturut-turut atau sedikit, tentu lebih ringan lagi masalahnya. Atau banyak berturut-turut namun karena darurat. Banyak berturut-turut namun karena darurat. Maka ini gerakan yang dibolehkan. Gerakan yang tidak dibolehkan dan yang membatalkan sholat itu banyak berturut-turut, terus-terusan, terus-menerus, dan dalam frekuensi yang banyak, terus-menerus, dan bukan karena kebutuhan yang mendesak. Termasuk kebutuhan mendesak itu gatal. Termasuk kebutuhan mendesak itu gatal. Gatal itu kebutuhan mendesak. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa ini. Di Sarung Muntik. Jadi kalau orang terasa gatal, nanti perlu gerok-gerok dan jumlah yang banyak, maka ini dibolehkan. Karena itu termasuk darurat, dinilai termasuk darurat. Maka tiga syarat ini harus, ketiga-tiganya harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak atau bukan termasuk pembatal sholat. Dan ukuran banyaknya itu kembali pada al-urf, tidak tiga kali. Karena tiga kali itu tidak berdalil. Maka banyaknya kasrahnya kembali kepada al-urf. Kalau memang dinilai gerakan seperti itu banyak, dan nampak kalau dilihat dari jauh itu seperti orang yang tidak sholat, maka itu gerakan yang banyak. Maka di sini disyaratkan adanya tiga persyaratan supaya gerak di luar gerakan sholat itu dinilai sebagai hal yang membatalkan sholat. Ada juga ulama yang ngasih babit gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang tadi. Jika dilihat, maka orang akan komentar, orang ini tidak sholat. Secara al-urf, dia melakukan gerakan-gerakan tambahan dalam sholat, sehingga sampai-sampai orang yang melewati dia akan komentar, orang ini tidak sholat. Dia lagi olahraga, jangan di tempat. Atau lagi di tempat. Orang akan komentar demikian, maka ini gerakan yang menyebabkan gerakan yang salah. Adapun jika tidak sampai demikian, maka itu tidak menyebabkan salah. Ini logik dari Syaukani. Karena sebenarnya sholat itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya syarat, rukun dan kewajiban sholat dan hilangnya pembatal-pembatal sholat. Yang pembatal sholat itu intinya adalah dua hal: ikhlalun bilazim, meninggalkan satu hal yang harus dikerjakan, atau melakukan hal yang terlarang semacam kata-kata dan yang lain. Kemudian al-hadis al-hadis wa'ishrun, hadis yang ke-26, Atta'ullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karuni Allah kepada rasulnya alaihi sallallahu alaihi wasallam. Anjabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yuqadunna ahadun min al-anbiya'i qabli. Aku diberi lima hal yang tidak diberikan pada seorang pun nabi sebelumku. Yang pertama manusia itu berohbi masih rata syahrin. Aku diberi pertolongan, diberi kemenangan dengan adanya rasa takut dari dalam jarak satu bulan perjalanan, yaitu satu bulan perjalanan dengan unta. Wajilah di ardu kulluha masjidan wa tahura, dan bumi seluruhnya dijadikan untuk sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat sholat, wa tahura dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka siapa saja di antara umatku, atau qabla sholatu, asalah di sini maknanya waktu sholat, menjumpai waktu sholat, falyusalli, maka dia bisa sholat. Kemudian yang ketiga, wa uhilat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Ghanimah harta rampas sampah dihalalkan untukku dan tidak dihalalkan pada seorang pun sebelumku. Dan yang keempat, wa u'titu syafa'ata, aku diberi hak untuk memberikan syafa'at, yaitu syafa'at uzma. Dan yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khashatan, dan para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan bu'itsu ila nabi amatan, aku diutus untuk seluruh manusia. Muttafaqun alaihi. Keterangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan dengan berbagai keistimewaan yang banyak. Dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut, nanti faqa lebih unggul daripada semua para nabi. Maka semua sifat-sifat terpuji yang inti dari sifat-sifat terpuji adalah berkaitan, kalau tidak berkaitan ilmu yang manfaat atau pengetahuan yang benar adalah amal saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari hal itu, mendapatkan ulum nafiah dan amal soleh, dan mendapatkan yang paling tinggi, yang paling mulia, dan yang paling sempurna. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut a'yan dan anbiya, tokoh-tokoh para nabi yang mulia, Allah berfirman pada nabinya, ulaika alladzina hadahumullahu fabihudah muqtari. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka hendaklah engkau mengikuti petunjuk mereka. Di surat Al-An'am, yang dimaksud hudahum, petunjuk mereka, adalah makanu alaihi minal qabail, keunggulan, keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi, baik qabail, keunggulan atau keistimewaan berkaitan dengan amal zahir atau amal batin. Dan Nabi SAW telah menyempurnakan apa yang Allah perintahkan, dan Nabi unggul di atas semua makhluk. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala khususnya mengistimewakan Nabi kita dengan berbagai keistimewaan yang tidaklah dimiliki oleh seorang pun para Nabi. Di antaranya adalah lima hal ini. Lima hal ini bukan pembatasan, ini adalah di antaranya. Masih banyak yang lain, dan bahkan terdapat beberapa buku khusus yang berkata tentang masalah ini, khasa'il Mustafa, khasa'il kesinan atau kekhususan, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah lima hal ini, yang lima hal ini adab ila ummatihi fi kulli khairin, itu membawa kebaikan, keberkahan dan manfaat untuk umatnya, yaitu kita sekalian. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan dengan adanya ketakutan, meskipun jarak Nabi dengan musuh itu masih satu bulan perjalanan. Wa hadha nasrul rabbani, ini adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tentara dari Allah dari langit yang Allah perintahkan untuk membantu Rasulnya dan umatnya yang mengikuti petunjuk Rasulnya. Maka ketika musuh Nabi, anhu dari Nabi itu berjarak jarak beli jarak Nabi dengan musuhnya itu satu bulan perjalanan. Yang dimaksud satu bulan perjalanan adalah satu bulan perjalanan dengan naik unta. Fa'akal atau lebih, maka musuh itu ma'ubun sudah diliputi ketakutan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kemenangan untuk salah seorang, maka Allah akan berikan di hati musuh-musuh orang tersebut arahku ketakutan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan." Di surat Al-Imran ayat yang ke-151 Allah mengatakan akan kami campakkan, akan kami berikan di hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalil kalau itu adalah sekutu Allah. Dan Allah akan berikan pada hati orang-orang yang beriman kekuatan, ketegaran, sakinah ketenangan, tumakninah ketenangan yang merupakan sebab terpenting untuk meraih kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada nabi kita demikian juga umat nabi untuk mendapatkan pertolongan yang besar dan menolong membantu mereka dengan berbagai sebab yang telah Allah ajarkan padanya. Itu dengan bersatu, wal ikhtilat dan bersatu, bersabar dalam perang, demikian juga mengadakan persiapan untuk menghadapi musuh, bikuli mustafa' dengan seluruh kemampuan yang ada, minal kuwah, kekuatan yang bisa dikumpulkan, dan bimbingan-bimbingan yang al-hakim yang penuh kebijaksanaan yang lain. Demikian juga Allah membantu mereka, umat Muhammad SAW, dengan pertolongan ini, yaitu timbulnya rasa takut dari para musuh. Waqad fa'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan hal ini. Sebagaimana dikenal dalam min hali nabiyina, dari keadaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari peperangan-peperangan nabi sallallahu alaihi wasallam dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin yang muttabi'ina lahu, mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para raja-raja yang saleh. Kemudian mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pertolongan dan kemuliaan yang besar di akhir waktu, di waktu yang demikian cepat yang tidak pernah terwujud bagi yang lainnya. Dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan dan menundukkan jazirah Arab seluruhnya dan seluruh mereka takluk dalam Islam. Itu satu kemenangan yang sangat-sangat besar dalam waktu yang sangat-sangat cepat, ya, tidak bisa diwujudkan oleh manusia pada umumnya. Cuma dalam jangka waktu 23 tahun, waktu yang sangat-sangat cepat bagi seorang yang awalnya hina, sedikit, tertindas, itu bisa menjadi penguasa, pengatur dan pemimpin. Maka pertolongan ini yaitu berupa ketakutan, maka ini adalah kemenangan hati, karena kalau musuh itu sudah ketakutan, maka mengalahkan secara fisik itu tinggal nunggu waktu saja. Dan ini itu bukan hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga berlaku untuk umatnya, tentu umatnya yang meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang Allah firmankan, "Sanul fi qulubil ladzina tasarruba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Namun jika orang mengaku Islam itu malah berbuat syirik, maka syirik ini jadi sebab timbulnya ketakutan. Allah katakan bima asyraku, baknya bak sebab ya. Disebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan itu menjadi sebab timbulnya ketakutan menghadapi musuh, dan ini adalah sebab kekalahan. Kemudian keistimewaan yang kedua, seluruh bumi itu jadikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masjid dan alat bersuci. Bahkan kebalikan, dan Nabi menegaskan hal tersebut dengan mengatakan, maka siapa saja di antara umatku yang mencintai waktu sholat, maka indahu masjiduhu, maka ada tempat untuk sholat dan ada alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Maka semua bukhok il ardi, bagian dari bumi adalah masjid. Kita boleh sholat di sana tanpa ada pengecualian, kecuali yang ditegaskan oleh syariat untuk terlarang sholat di sana. Maka ini dalil, hadis ini dalil, hukum asal seluruh bagian bumi itu boleh untuk sholat. Siapa yang mengatakan bagian ini tidak boleh untuk sholat, siapa yang mengatakan bagian itu tidak boleh untuk sholat, maka wajib mendatangkan dalil. Jika tidak bisa mendatangkan dalil, maka hukum asal seluruh bagian bumi adalah boleh digunakan untuk mengerjakan sholat. Jadi bagaimana umat-umat sebelum umat Muhammad mereka hanya boleh mengerjakan sholat di tempat-tempat ibadah yang telah ditentukan. Dan jika kita kembalikan pada dalil, maka terdapat larangan untuk sholat di makbarah. Yang pertama adalah di makbarah, di sekitar makam, di pemakaman. Mungkin maksud pemakaman itu tidak harus makamnya banyak, namun di daerah di dekat makam, di sekitar makam, meskipun makamnya cuma satu. Kemudian yang kedua, tempat yang terlarang untuk sholat adalah hammam, adalah tempat pemandian umum. Aslinya hammam itu tempat pemandian umum air hangat. Hammam itu tidak ada di masa Nabi, namun Nabi sudah mengkabarkan akan adanya hammam, dan hammam ini mulai ada di masa sahabat. Hammam itu pemandian umum air hangat aslinya. Nah, ya bisa kita katakan pemandian umum. Kita katakan pemandian umum di sini insya Allah sudah bisa atau tidak salah. Kemudian aqtanul ibil, aqtanul ibil yang namanya aqta, aqtanul ibil itu mencakup dua pengertian. Yang pertama kandang, tempat di malam hari dia dia beristirahat malam hari. Kemudian tempat dia mendurung setelah makan. Gayemi kata orang Jawa, setelah makan maka dia akan istirahat duduk-duduk sambil gayemi. Nanti tempatnya ini namanya juga aqtanul ibil. Maka aqtanul ibil itu mencakup dia tempat kandangnya dan tempat dia bersantai setelah makan, tempat dia mendurung setelah makan. Demikian pula dikatakan termasuk yang terlarang adalah sholat di tempat di tanah mengzuk, tanah rampasan. Demikian juga tempat yang najis, karena disyaratkan untuk sahnya sholat adalah bersihnya badan orang yang sholat, pakaiannya dan bukaahnya dan tempatnya. Namun tanah rampasan itu merampas, yaitu terlarang, baik setelah itu dikerjakan untuk sholat ataupun tidak untuk sholat. Nah, karena itu pendapat yang tepat, tanah rampasan itu bukanlah tanah yang atau tempat dilarangnya sholat yang menyebabkan batalnya sholat. Sehingga tempat yang telah untuk sholat sehingga, dan jika ini dilanggar maka sholat itu batal, adalah makbarah, hammam, aqtanul ibil, dan tempat yang najis. Maka ada empat tempat. Itulah empat tempat yang terlarang untuk sholat berdasarkan dalil. Adapun yang lainnya, maka tidaklah terlarang untuk sholat. Ada sebagian hadis atau ada satu hadis yang melarang untuk sholat di tempat penjagalan hewan dan yang lainnya, namun hadisnya adalah hadis yang baik, hadis yang lemah. Itu berkaitan dengan Su'ilat lil al-ardu kulluhu kulluha masjidan. Demikian pula min adamil ma', jika tidak ada air atau mendapatkan bahaya jika menggunakan air, maka orang tersebut boleh berpaling meninggal dari wudu menuju tayamum. Dan alat yang bisa digunakan untuk tayamum dijamik maka su'ada ala wajil ardi, semua yang berada di atas permukaan tanah, baik tanah yang lahu rubah punya debu tanah ataukah yang tidak. Kama huwa sharihu hadal hadis, bagaimana kata tegas yang ada dalam hadis ini, karena hadis ini mengatakan wajilat lil ardu kulluha tahura, Allah jadikan tanah seluruhnya, bumi seluruhnya sebagai alat bersuci, yaitu untuk tayamum. Maka perkataan Syekh saat di depan yang kemarin kita singgung, yang mungkin tidak jelas apakah beliau mempersyaratkan huruf suku atau tidak, terdapat penjelasannya di sini, yaitu terdapat kerjanya di sini, yaitu beliau menegaskan ada suku atau tidak boleh untuk tayamum. Ditambah dengan firman Allah, katanya memusai dan tayyiba, maka tayyamulah dengan sa'id yang bersih, yang tidak najis. Famsal tujuhikum ba'idikum minhu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dan yang dimaksud tangan adalah cukup sampai pergelangan tangan, sebagaimana dalam hadis yang sahih dengan Bukhari dari sahabat Ammar bin Yazid. Nah, yang kata sesaji di sini si sa'id, yang dimaksud sa'id adalah kulumat taso'aja ala wajil ardi min jami'i ajiza'iha, semua yang berada di atas muka bumi, min jami'i ajiza'iha, yaitu semua bagian bumi. Dan menunjukkan bahasanya tayamum untuk wajah dan dua telapak tangan itu bisa menggantikan thaharah dengan air, baik wudu ataupun mandi. Dan wajib alubihi, dan bisa dan dikerjakan dengan tayamum. Dengan tayamum maka bisa untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan yang lainnya yang bisa dikerjakan setelah bersuci dengan air. Wasyari' dan syariat menggantikan turab, menggantikan tanah sebagai pengganti air. Ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air, jadi karena tidak ada air atau bahaya jika pakai air. Saya dulu dari kamar itu menunjukkan bahwa jika seorang itu bersuci dengan turab, dengan tanah, dan belumlah batal wudhunya, dan belumlah batal tayamumnya, maka tidaklah batal tayamumnya bihrujil waktu, disebabkan habisnya waktu. Walabi dukulihi, tidak pula dengan masuknya waktu. Jadi beliau mengatakan ada sebagian ulama berpendapat, misalnya orang tayamum untuk sholat maghrib, maka sholat isya, untuk sholat isya dia harus tayamum lagi meskipun belum batal, belum kentut, belum buang air, macam-macam. Jadi tayamum cuma bisa untuk mengerjakan satu waktu. Jadi sebagian ulama itu pendapat demikian, karena tayamum cuma boleh untuk satu waktu, untuk waktu maghrib saja. Jika waktu maghrib habis mau sholat isya, maka harus tayamum lagi. Tayamum itu batal dengan sebab masuknya waktu dan berakhirnya waktu. Namun ini pendapat yang tidak tepat, beliau bantah dengan mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala menggantikan, menyatakan bahwasanya bersuci dengan tanah, bersuci dengan sa'id itu adalah pengganti bersuci dengan air. Dan kaidah sedia mengatakan hukmun badal hukmun mubdal minhu, aturan untuk pengganti sama dengan aturan yang diganti. Gimana kalau orang itu berwudu maghrib, untuk wudu mau maghrib, kemudian waktu isya datang dan dia belum batal, perlukah dia berwudu lagi? Jawabannya tidak, ya kan? Jika demikian maka tayamum juga demikian, karena hukmun badal hukmun mubdal minhu. Ketentuan untuk pengganti adalah ketentuan-ketentuan untuk yang diganti. Penggantinya di sini tayamum, yang diganti di sini berwudu. Maka ketentuan-ketentuan untuk tayamum sama dengan ketentuan-ketentuan untuk berwudu. Oleh karena itu, yang benar tidak perlu tayamum lagi ketika tiba waktu sholat berikutnya. Kemudian, jika seorang itu niat tayamum untuk sholat sunnah, maka boleh digunakan untuk sholat fardu, bagaimana taharah ilma, bagaimana bersuci dengan air. Maka ringkasnya, hukum tayamum sebagaimana hukum taharah dengan air dalam semua ketentuan si halat ta'adzur ketika tidak memungkinkan untuk memakai air. Maka semua ketentuan dalam wudu dan mandi itu berlaku untuk tayamum. Siapa yang membedakan harus mendatangkan dalil. Ketika seorang itu berwudu, niatnya wudu ini niat untuk sholat duha. Kemudian tiba waktu duha dan belum batal wudunya, apa dia harus wudu lagi untuk zuhur? Tidak, ah? Maka demikian juga tayamum. Jika seorang itu tayamum dengan niat untuk sholat sunnah, orang tayamum dengan niat untuk sholat duha, dan waktu zuhur tiba, maka dia tidak perlu tayamum lagi. Kemudian yang ketiga, dihalalkan untukku ghanimah harta rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Dan hal ini disebabkan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan mulianya umat Nabi dan keunggulan keutamaan umat Muhammad. Dan karena dinilai bahasanya keikhlasan mereka itu lebih sempurna daripada umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk umat Muhammad rampasan perang tanpa mengurangi pahala jihad mereka sedikit pun. Maka sehingga dengan hal itu, dengan halnya ghanimah, maka umat ini mendapatkan kelapangan rezeki dan kebaikan yang banyak. Wal isti'anah, dan bisa digunakan harta tersebut ala umur din wa dunia untuk membereskan perkara dunia dan perkara agama. Satu hal yang tidak mungkin terwujud jika tidak ada harta. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wajuila rizki tahta dhilli rumhi, atau talah wajuilah rizki dan rizkiku, dijadikanlah rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Maka rizki Nabi SAW itu adalah dari harta-harta rampasan perang. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan sumber harta yang paling afdal adalah harta rampasan perang, karena itu adalah sumber harta Nabi SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah. Adapun umat-umat sebelum kita, maka jihad mereka sedikit dibandingkan umat ini. Dan mereka umat-umat sebelum kita itu di bawah umat ini dalam masalah kekuatan iman dan keikhlasan. Maka di antara rahmat Allah untuk umat-umat sebelum kita adalah Allah larang mereka untuk memanfaatkan harta rampasan perang supaya tidak merusak ikhlas mereka. Sedangkan dihalalkannya harta rampasan perang untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dinilai mereka umat Muhammad itu memiliki kekuatan iman dan kekuatan ikhlas yang lebih tinggi, lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Kemudian aku diberi syafaat. Diberikan padaku hak untuk syafaat. Syafaat yang dimaksudkan adalah syafaat al-udhma, syafaat terbesar. Di satu syafaat yang ya'tabir anha, menghindar darinya, yang dihindari oleh kibarul rusul, para rasul-rasul besar. Ketika manusia dalam kesusahan menunggu Allah Subhanahu wa taala menentukan ketentuan untuk mereka, maka manusia datang pada Adam, pada Nuh, pada Musa, pada Isa, dan mereka semua ya'tazir, mereka semua meminta maaf, menolak untuk memberikan syafaat. Sampailah ketika manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Satu syafaat ya. Para rasul-rasul besar pun ya'tazir, menolak untuknya, untuk itu. Wim tada bulaha khatamum, dan menyambutnya, menyambut syafaat tersebut, memenuhi syafaat tersebut atau melakukan syafaat tersebut Muhammad, penutup para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khalqi, untuk manusia, sehingga terwujudlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan terpuji, satu kedudukan yang dipuji oleh al-awwalun wal akhirun, oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari syafaat ini bagian yang paling banyak dan bagian yang paling sempurna. Bahkan umat ini mendapatkan syafaat yang khusus. Itu alifnya, kalau tehnya setelah fa, kalau diceritakan saya salah. Bahkan mereka mendapatkan syafaat khusus, yaitu syafaat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Setelah semua memberi syafaat, para nabi, malaikat, dan orang-orang saleh telah memberikan syafaat, maka Allah katakan tinggal ar-rahmur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat orang-orang yang di hati dikatakan tidak punya amal sama sekali, dan diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli nabiyyin da'watun, semua nabi punya hak untuk berdoa, punya satu doa khusus. Semua mereka ta'ajjalaha, telah menegerakan doa tersebut di dunia. Faqad khabatu da'wati, adapun doa khusus, satu doa khusus milikku, aku simpan syafa'atan li umati, sebagai syafa'at untuk umatku. Faya na'iratun, maka umatku itu akan mendapatkannya. Maka syafaat tersebut akan bisa didapatkan insyaallah man mata la yusyku billahi syai'a. Orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, as'adun nasu bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Isim tafdil di sini bukan tafdil maknanya, namun maknanya nisbah. Itu as'adun nabi, maka ada manusia yang berbahagia, bukannya manusia yang paling berbahagia, sehingga ada manusia yang lain yang juga mendapatkan syafaat selain yang nabi sebutkan, namun ini adalah nisbah. Sehingga artinya orang yang hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya lah yang mendapatkan syafaat. Kalau maknanya tafdhil, maka ada orang yang paling bahagia, yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, maka ini ya paling bahagia mendapatkan syafaat. Namun ada juga yang agak bahagia. Nah, tentu yang enggak begitu ikhlas atau enggak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka juga dapat bagian dari syafaat. Tentu maknanya bukan demikian. Oleh karena itu as'ad di sini bukan isim tafdhil, maknanya bukan tafdhil, akan tetapi maknanya adalah nisbah. Sehingga hanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hatinya lah yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberi syafaat itu bukan hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, syafaat dalam artian orang itu terbebas dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Maka di samping Nabi kita Muhammad SAW juga diberikan oleh para nabi yang lain, para malaikat, demikian juga orang-orang saleh. Kemudian yang terakhir itu keistimewaan yang kelima, wakanan Nabi al di sini adalah al jins. Maka meskipun mufrad, namun maknanya para nabi. Wakanan Nabi dan para nabi itu yuba'atsu ila qaumihi khata, diutus untuk kaumnya saja. Wabu istu ila nabi ammah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hal itu mengapa demikian itu? Karena sempurnanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan luasnya syariat Nabi serta umumnya berlaku untuk semua. Syariat Nabi itu umum, berlaku untuk semua. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang sufi, syariat Nabi itu berlaku untuk orang-orang awam dan tidak berlaku untuk tokoh-tokoh sufi. Ini adalah kekafiran bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di 10 pembatal keimanan. Namun syarat Nabi adalah syarat yang umum, maksudnya berlaku untuk semua orang. Tidak ada satupun orang yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan syarat Musa, maka Khidir tidak berlaku padanya, tidak berlaku pada beliau syariat Musa alaihi salatu wasallam. Demikian juga karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengandung kebaikan yang mutlak, jadi adalah syariat yang salihah yang cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Dan tidak ada kebaikan kecuali dengan menjalankan syariat. Waqad asasat lil bashar usulan adziman, dan syariat ini telah membuat dasar untuk manusia landasan-landasan penting. Maka jika mereka memperhatikan asas tersebut, usul tersebut, maka akan baiklah urusan dunia mereka sebagaimana akan baik urusan agama mereka. Dan nama yang dimaksud syariat itu cocok untuk setiap zaman dan tempat, itu bukannya syariat tidak dipotong-potong seenaknya agar tetap sesuai dengan zaman dan tempat. Akan tetapi zaman dan tempat itu wajib untuk disyariat, misalnya akan baik, misalnya akan sholat, misalnya akan terwujudlah as-sholat, kebaikan. Kemudian hadis yang ke-27, min wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani fadili sallallahu alaihi wasallam bi salatin. Kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku untuk mengerjakan tiga hal. Siang di salat satu ayamin min kulli syahrin, puasa dari tiga hari setiap bulannya, qom atai duha dan dua rakaat salat duha, wa an utira qabla an dan aku berwitir sebelum tidur. Mutafakkan aneh dihadirkan oleh sendiri dan muslim. Meskipun di sini pesan Nabi adalah untuk Abu Hurairah, namun ini juga berlaku untuk kita semua. Kata Sa'di, dan pesan Nabi, wasiat Nabi dan perkataan Nabi diwahidin umat untuk salah satu umatnya adalah berlaku untuk seluruh umatnya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khususiyah, khusus untuk orang ya, orang tersebut. Semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan salah seorang sahabat untuk berkorban dengan kambing yang belum layak sebenarnya usianya untuk usia berkorban. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini boleh untuk kamu namun tidak boleh untuk selain kamu. Maka itu ada dalil yang menunjukkan kalau memang khusus untuk sahabat tersebut, tidak boleh untuk yang lain. Maka tiga wasiat ini adalah min akadi nawafil sholat, wasiat adalah sholat sunnah dan puasa sunnah yang paling ditekankan, termasuk yang paling ditekankan. Adapun puasa tiga hari setiap bulan, maka fa'inna warada terdapat dalil yang menunjukkan kalau puasa ini sebanding dengan puasa setahun, karena satu kebaikan dibalas dengan 10 semisalnya. Maka puasa tiga hari setiap bulan itu sebanding dengan puasa satu bulan. Maka jika setiap bulan puasa, maka dinilai sama dengan puasa setahun. Dan syariat itu dibangun atas prinsip kemudahan dan kemudahan, wajanibul fadli, dan sisi pemberian karunia itu lebih dominan. Nah, karena itu cuma 3 hari sebulan dinilai puasa sebulan. Maka ini menunjukkan janibul fadl fiha ghalib, sesungguhnya sisi memberi karunia dalam syariat itu lebih dominan daripada sisi keadilan. Namun ini karunia, ini karunia, ini karunia lebih banyak daripada sisi adil, sisi seimbang. Dan amal ini adalah amal yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan, dan bukanlah satu amal yang berat bagi seseorang, dan bukanlah satu amal yang menghalangi dia untuk melakukan berbagai muhimmatihi tugasnya. Namun meskipun demikian, amal ini mengandung keutamaan yang sangat-sangat besar. Lianal amal, karena amal semakin amal itu semakin menunjukkan semakin taat kepada Allah dan semakin manfaat untuk hamba, maka itu lebih afdol dibandingkan yang amal yang tidak seperti itu. Di samping adanya anjuran untuk puasa 3 hari setiap bulan, sahabat terdapat hadis yang sahih menunjukkan dorongan untuk mengkhususkan 6 hari untuk berpuasa di bulan Syawal. Demikian juga puasa hari Arafah, puasa 9 dan 10 Muharram, dan puasa Senin dan Kamis. Ini puasa-puasa yang lain ya, secara khusus dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat duha, maka terdapat banyak hadis yang sahih menunjukkan keutamaan sholat duha. Dan ulama berselisih pendapat tentang apakah dianjurkan mudawama, merutinkan sholat duha, setiap hari sholat duha, ataukah ya hibba bihal insan, ataukah seorang itu hendaknya sholat duha kadang-kadang, kadang sholat, kadang tidak. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan terus-menerus sholat duha. Dan ada ulama yang mengatakan dianjurkan untuk tidak terus-menerus sholat duha. Nah, namun dianjurkan kadang-kadang sholat duha. Wasahi, pendapat yang benar, kata Sa'di, tustahabu, dianjurkan mudawamah alaiha, dianjurkan untuk merutinkan sholat duha setiap hari. Dalilnya dihadir hadis, karena hadis ini wazaihi dan hadis yang lainnya. Illa liman lahu adatun min sholatil lail, kecuali orang yang punya kebiasaan sholat malam. Maka orang yang sudah punya kebiasaan sholat malam, rutin sholat malam, faidah tahu kaha ahyanan sholat baksa, maka jika dia meninggalkan sholat duha kadang-kadang, maka itu tidak mengapa. Oleh karena itu pesan sholat duha adalah untuk Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini waktu malam beliau habis untuk mengulang hafalan, atau untuk banyak mengulang hafalan, sehingga dia mengulang hafalan sampai larut malam, sehingga cukup kesulitan untuk merutinkan sholat malam dan membiasakan sholat malam. Maka sholat duha itu lebih ditekankan untuk orang-orang yang tidak punya kebiasaan sholat malam karena suatu sebab tertentu, bagaimana Abu Hurairah atau orang-orang yang semisal itu. Nah, namun akan parah jika sholat malam tidak, sebenarnya juga tidak. Ini lebih parah. Sholat malam ya tidak, sholat duha juga tidak. Waqad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keutamaan salat duha. Sesungguhnya di pagi hari kewajiban setiap manusia untuk bersedekah sebanyak 360 sedekah. Fakulu tasbihah dan sedekah, setiap bacaan subhanallah adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir juga sedekah, amal ma'ruf sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Namun sudah bisa mencukupi itu semua, yaitu 360 sedekah itu bisa dicukupi, bisa diganti dengan 2 rakaat duha yang dikerjakan oleh seseorang. Kalau ulama, para ulama, ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau para ulama mengatakan, kalau ulama atau kalau ahli ilmi itu tidak melazimkan ijma, tidak melazimkan ijma, boleh jadi maknanya adalah kalau ba'dul ulama semacam dalam kalimat ini. Maknanya bukanlah jami'ul ulama, namun kalau ulama di sini maknanya adalah qala fa'ifatun minal ulama atau fa'idun minal ulama. Biasanya salat dua yang paling minum adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 8 rakaat. Kenapa kita katakan ini adalah maknanya bukanlah maknanya itu sebagai ulama mengatakan, karena sebagai ulama punya pendapat salat dua tidak ada batasan maksimalnya. Jadi pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Shahih Mumtah, salat duha itu tidak ada batasan maksimalnya. Dan insya Allah itu yang lebih kuat. Dan waktu salat duha adalah sejak matahari naik di dari ramhin setinggi 1 tombak sampai kubail zawar beberapa saat sebelum tibanya waktu duhur. Sedikit ya. Ya, tentang masalah hukum salat duha, maka tadi sudah katakan lama berselisih pendapat. Di Zadul Ma'ad disebutkan ada 4 pendapat ulama adalah hukum salat duha. Ada yang mengatakan hukum salat duha adalah dianjurkan untuk terus menerus. Dianjurkan untuk terus menerus. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian dianjurkan dilaksanakan ketika ada sebab. Dianjurkan dikerjakan ketika ada sebab, ada sebab-sebab tertentu, ada momen-momen tertentu, akan-akan tertentu. Tidak setiap saat. Yang ketiga, dianjurkan salat duha ahyanan, kadang-kadang. Jangan dirutinkan. Namun kadang-kadang. Jadi pendapat yang dirasikan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Dan pendapat yang keempat yang mengatakan bahwasanya salat dua itu tidak masuk dan disyariatkan. Dan pendapat yang benar sebagaimana dirasikan oleh Sa'di adalah dianjurkan untuk melaksanakan salat duha dan membuktikannya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan berpesan pada Abu Hurairah untuk merutinkan salat duha. Adapun salat witir, maka itu adalah satu salat yang salat sunnah yang sangat ditekankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk melakukannya, dan Nabi dawam alaihi terus menerus melakukannya, dari ketika di rumah ataupun ketika beliau berpergian. Bahkan ulama khusus pendapat tentang wajibnya. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, dan Hanafiyah mengatakan hukumnya wajib. Meskipun yang benar adalah pendapat jumhur dalam hal ini, yaitu sunnah mu'akkadah. Minimal witir itu 1 rakaat. Wa insya'a, dan jika mau boleh 3 rakaat, dengan catatan 3 rakaat tersebut tidak menyerupai salat maghrib, yaitu ada 2 tahiyat. Kalau 3 rakaat itu bisa dikerjakan dengan 3 kali langsung, dan ini boleh atau dua kemudian satu, dan ini yang lebih dianjurkan. Boleh juga 5 rakaat, boleh juga 7, boleh juga 9, boleh juga 11. Nah ini 11 ini boleh dilaksanakan di salamin wahid dengan satu salam di akhir, atau boleh juga ucapkan salam setiap 2 rakaat. Sedangkan waktu salat witir sejak salat isya akhir, yang dimaksud salat isya akhir adalah salat isya itu sendiri. Kenapa ada istilah salat isya akhir? Karena maghrib juga disebut salat isya. Maka ditegaskan bahwa isya yang dimaksudkan adalah isya, bukan maghrib. Maka dikatakan isya yang isya itu disebut dengan isya akhir. Maka waktu salat witir sejak salat isya akhir sampai terbitnya fajar. Manakah yang paling afdal, di awal malam atau di akhir malam, tergantung orangnya. Wal afdal, yang paling afdal adalah akhir malam, untuk orang yang yakin bisa bangun di akhir malam. Jika tidak, maka yang afdal adalah witir di awal malam. Sebagaimana dalam hadis ini, yaitu Abu Hurairah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah. Karena Nabi berpesan untuk berwitir supaya terwitir sebelum tidur. Maka di antara adab sebelum tidur adalah melaksanakan sholat witir. Jika tidur dalam keadaan setelah sholat dan setelah dalam kondisi berwudu. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Sisa pertanyaan yang lewat. Bagaimana apabila seorang imam ragu pada rakaat pertama, belum baca Al-Fatihah, kemudian baca lagi padahal makmum telah mendengar dan mengamini? Apakah ini dibolehkan? Bagaimana kalau ragu-ragu karena pernah terjadi sehingga makmum mengamini 2 kali dalam 1 rakaat? Ya, pada asalnya jika ini terjadi, maka ini terjadi sesuatu, tandanya makmum mengingatkan dengan tasbih untuk laki-laki atau tepuk untuk perempuan. Karena dia lupa ya, atau pikirannya hilang sekilas untuk tadi sudah Al-Fatihah ataukah belum, akhirnya kemudian baca Al-Fatihah lagi. Maka insyaallah ini dalam pengaruh keabsahan sholat. Dan seharusnya makmum mengingatkan, jika bisa diingatkan dan sadar dan paham yang dimaksudkan, maka tentu tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Banyak pertanyaan tentang masalah salat jamaah, salat berjamaah untuk musafir. Apa benar saja jika seorang anak baca Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota atau pakaian yang indah di akhirat nanti, adalah hadis yang baik? Ya, hadis tersebut ditanyakan oleh Syekh Al-Bandari. Hadis yang mengatakan anak yang hafal Quran, maka orang tuanya akan diberi mahkota yang lebih terang daripada matahari. Ya, hadisnya ditanyakan oleh Syekh Al-Bandari. Meskipun hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Al-Hakim dan Zahabi, namun didaikan oleh Syekh Al-Albani. Adakah jalan yang menekuk pundak seseorang ketika ingin menjadikannya sebagai imam? Untuk menjadikan seorang itu sebagai imam, tidak perlu menekuk. Tidak perlu menekuk, langsung mengikuti dia, mengikuti orang tersebut, sebagaimana Ibnu Abbas ketika bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duluan, mulai takbiratul ihram duluan, terus setelah itu Ibnu Abbas datang nyusul berada di kiri Nabi, lalu Nabi pegang telinganya Ibnu Abbas, kemudian diputar ke sebelah kanan. Dan Ibnu Abbas ketika itu tidak nepuk, tidak yang lainnya, namun langsung mengikuti. Maka demikianlah adalah ketika mau bermakmum kepada seseorang. Meskipun yang afdal juga orang itu tertinggal salat salat sendiri, meskipun yang afdal ketika orang tertinggal salat berjamaah, tidaklah bermakmum di belakang orang yang sedang menyelesaikan salatnya, atau orang makmum yang masbuk yang sedang menyelesaikan salatnya. Yang aula, yang lebih baik adalah dia menyelesaikan atau menjalankan salat yang tertinggal itu sendiri. Meskipun seandainya dia bermakmum di belakang orang yang masuk, maka itu yajuz, maka itu dibolehkan, namun tartuhu aula. Namun tinggalkan itu lebih baik, kata setelah al-syekh, karena tidak adanya sunnah dalam hal ini, karena tidak adanya hadis dalam hal ini, maka lebih baik hal tersebut ditinggalkan, meskipun seandainya ada orang mengamalkannya, maka boleh dan sah. Jika dikira ta'adir, bagaimanakah salat jemaahnya? Apakah tetap wajib salat jemaah? Dan bagaimanakah dengan rusa yang diberikan untuk musafir untuk menjamak salat? Perlu diingat baik-baik bahasanya, ini sebenarnya pertanyaannya, yang pertanyaan kedua itu kurang pas pertanyaannya. Kenapa? Karena mengkaitkan jamaah, karena musafir itu belum tentu boleh untuk menjamak. Menurut pendapat yang paling kuat, bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim di Wabil Usair? Seharusnya kalau mau menghubungkan dengan musafir, maka ditanyakan bagaimana dengan kosornya musafir, tidak jamaknya. Karena musafir, ada musafir yang boleh jamak dan ada musafir yang tidak boleh jamak. Musafir yang boleh jamak jika dia kesulitan untuk sholat di masing-masing waktu-waktu sholat, dulu pada waktunya, asar pada waktunya, itu sulit, berat, repot, maka musafir ini boleh jamak. Adapun jika musafir itu tidak kerepotan untuk sholat pada waktunya masing-masing, maka yang benar dia tidak menjamak, akan tapi sholat pada waktunya masing-masing dengan qasar. Karena jamak itu kata Ibnu Qayyim di Wabil Usair adalah rusah aridah, adalah rusah, bukan rusah lazimah lil musafir, bukan rusah yang identik dengan musafir, namun dia adalah rusah aridah karena satu sebab tertentu, ada kebutuhan tertentu, yaitu kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing. Yang berkaitan dengan berjamaah untuk musafir, maka akan saya bacakan pengataan Ibnu Qayyim di Syarah Riyadhus Shalihin. Ketika menjelaskan hadis salu kama ra'aitu mun usalli, di bab yang ke-96 dari Riyadhus Shalihin, yaitu bab wajah usahib wa wasiatu inda firaqihi lisafar, bab ucapan selamat tinggal itu juga oleh seorang sahabat dan wasiat seorang sahabat ketika hendak berpisah dengan sahabatnya yang hendak berpergian. Ketika menjelaskan hadis ini Malik bin Huwairis yang di sana dikatakan fa idza hadatu shalatu fal yu'adzin ahad lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, maka dalam berjamaah. Lalu katakan di antara faedah hadis ini wajibnya salat berjamaah karena Nabi mengatakan wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah salah seorang yang paling kuat di antara kalian jadi imam. Lam di sini lam amr, maka salat jamaah hukumnya wajib. Jadi antara kandungan hadis ini bahasanya salat jamaah itu wajib, anna salat al-jamaah itu wajib bahasanya alal musafirin. Di antara kandungan hadis ini bahasanya salat jamaah itu wajib atas wajib untuk musafir sekalipun, kama dia wajib bahasanya alal muqimin, bagaimana salat jamaah itu wajib untuk orang yang tidak berpergian. Alasannya wajib, wajib istidlalnya karena mereka-mereka ini akan pulang ke keluarganya, maka mereka adalah musafir. Meskipun demikian, Nabi perintahkan mereka untuk salat berjamaah. Wa ala hadza, fa idza kana al-insanu fil baladi wa huwa musafirun, fa innahu yajibu alaihi ayahdura al-jama'ata fil masajid. Berdasarkan hal ini, maka jika seorang itu singgah di satu tempat, dia singgah nazil, bukan sa'ir. Jika dia singgah di satu tempat, fil balad di satu tempat, dia singgah di sana beberapa hari, wa musafir, dan dia statusnya masih musafir, fa innahu yajibu alaihi ayahdura al-jama'ata fil masajid. Maka dia punya kewajiban untuk mengikuti salat berjamaah di masjid. Wafatul ammati idza qulta lahu salli qal ana musafirun. Wal musafiru ma'ari salatu jama'ah. Sebagian orang awam, jika kau ingatkan ayat salat, maka dia mengatakan saya musafir, musafir tidak wajib salat jama'ah. Kata Syekh Husaini, hadza khata'un, ini satu hal yang keliru. Yajibu alaika an tusalli ma'al jama'ah fil masajid walau kunta musafiran. Engkau tetap wajib salat berjamaah di masjid meskipun engkau musafir. Fa anta wa ahlul baladi sawa'un. Maka engkau yang tinggal di satu negeri, di satu tempat, dan orang-orang mungkin di situ punya kewajiban yang sama untuk salat berjamaah di masjid. Dan beliau mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin atas ma'unida, kal na'am kal fa'ajib. Sama-sama mendengarkan azan, maka berlaku badannya keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau mendengar azan? Iya, jika dengar maka benarlah suara muadzin tersebut. Maka beliau katakan jika musafir itu nazil, musafir itu singgah di satu tempat dan dia statusnya masih musafir, maka adalah dia tetap wajib kalau berjamaah di masjid tersebut. Sedikit lain penjelasan Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau ditanya hal afdalul musafir ay salli fil manzil alladhi nazala fihi am ya'ti ila al-masjid wa yusalli fihi ma'an nas. Apakah yang lebih afdal, manakah yang lebih afdal bagi musafir, dia salat di satu tempat yang singgah, dia singgah di sana, aw ya'ti ila al-masjid, ataukah dia datang ke masjid? Ini pertanyaannya berkaitan dengan musafir nazil, musafir yang nazil yang singgah. Apakah dia ke masjid kemudian salat bersama manusia umumnya orang? Maka jawaban saya Al-Bani rahimahullah ta'ala, al-musafir asqata anhu syai' al-hakim salat al-jumu'ati fabitali tasqata anhu salat al-jama'ah. Lakin salat al-jama'ah allati tasqata anhu hiya jama'atul muqimin. Amal musafirun fa'alaihim jama'atun khasatun bihim. Musafir digugurkan oleh syariatnya, penuh kebijaksanaan digugurkan darinya kewajiban salat Jum'at. Maka pada gilirannya, maka gugur darinya, oleh karena jika salat Jum'at itu tidak wajib, maka gugur darinya kewajiban salat jama'at. Maka mimpati Allah untuk tidak wajib salat jama'at. Akan tetapi salatul jamaah, akan tetapi yang dimaksud salat jamaah yang gugur, yang tidak wajib atas musafir adalah jamaatul muqimin, berjamaah bersama orang-orang mukim. Amman musafirun, adapun orang-orang yang berpergian, rombongan berpergian, fa'alihim jamaatun khasah bihim, maka mereka punya kewajiban untuk salat berjamaah khusus untuk mereka sendiri. Amma ma huwa al-afdal bisnisba li hadha al-musafir fa aqul fi anna al-afdal wal anfa wal aisar lahu. Adapun manakah lebih afdal untuk musafir, maka aku katakan yang lebih afdal adalah yang lebih manfaat, yang lebih mudah baginya. Wa ala hadha aqul idza kana al-musafir yajibu fil masjid, masjid al-jama'ah muqima fa'idah wa naf'an, فالأفضل له أن يصلي في المسجد وإلى فالأيسر والأفضل له أن يصلي في منزله. Dasarkan hal itu aku katakan jika musafir ini mendapatkan jika dia sholat di masjid, yaitu masjid jamaah orang-orang mungkin tempat, dia mendapatkan faedah dan manfaat, maka afdal baginya untuk sholat di masjid. Tapi jika tidak, maka aisyar wal afdal, maka yang lebih mudah, yang lebih afdal adalah dia sholat di tempat dia singgah. Maka di sini terdapat sedikit perbedaan. Bagaimana kita jelaskan tadi penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala secara ahliyah di sini dan fatwa dari Syekh Al-Albani tentang masalah hal ini. Dan semuanya membahas tentang masalah musafir yang nazil, musafir yang tinggal. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wajib untuk ke masjid berdasarkan keumuman hadis Al-Qasma'u Nida Al-Ana Ampa' Aziz, demikian juga Aziz Malik bin Muayyid. Dakwah. Ada pun Syekh Al-Albani maka mengatakan dia tidak wajib untuk gabung dengan jamaah orang-orang mungkin kita dia, sehingga setiap rombongan maka dia tidak wajib bergabung dengan jamaah mungkin. Namun dia wajib untuk berjamaah dengan sesama rombongan rombongan safarnya. Dan jika ada manfaat tambahan jika ke masjid maka afdal dia ke masjid, jika tidak maka di tempat dia sehingga. Maka oleh karena itu maka bisa kita simpulkan bahasanya wallah a'lam, jika seorang itu sehingga di satu masjid atau orang itu sehingga musafir ini sehingga dan dia sepatutnya masih musafir, maka lebih baik dia berjalan ke masjid mengingat pengumuman dari dalil tentang wajibnya orang untuk mendatangi adzan ketika mendengar adzan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika kesulitan masjid cukup jauh dan yang lainnya, maka dia bisa sholat di tempat bersama rombongan dia safar, bersama di tempat dia sehingga bersama rombongan safarnya. Adapun jika dia adalah sa'ir, jika dia adalah orang yang berjalan, musafir yang dalam perjalanan di atas kendaraan, maka tidaklah harus untuk turun ketika mendengar azan, tidaklah harus turun sehingga di satu masjid untuk sholat jemaah, sebagaimana dia tidak punya kewajiban untuk singgah untuk di satu masjid untuk sholat jemaah, maka mubabil Allah dia tidak punya kewajiban untuk singgah untuk melaksanakan sholat jemaah. Namun jika dia rombongan dan memungkinkan, dan ingat sholat berjamaah itu untuk laki-laki, dia rombongan beberapa laki-laki, maka hendaknya dia menegakkan sholat berjamaah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan rombongan Malik bin Huwairits untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan jika tidak memungkinkan, maka laikal munafsan illa usaha. Jika seorang mukmin safar sendirian, apakah uzur yang dapat membuat boleh tidak berjamaah? Insyaallah sudah terjawab dengan penjelasan tadi. Bagaimana jika suami istri safar bersama, apakah tetap masih berjamaah? Ya, yang tidak wajib istrinya, karena yang wajib berjamaah adalah laki-laki. Tolong ulangi penjelasan tentang jika sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, bagaimanakah cara duduk pada tasawuf akhir, duduk tawarok apa? Duduk tawarok atau apakah istirahat? Yang namanya tawarok itu adalah duduk tasawuf akhir yang biasa kita kerjakan, sedangkan istirahat adalah duduk sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Dalam masalah duduk dalam sholat, kemarin kita sampaikan, ternyata ada ulama yang mengatakan bahasanya dalam sholat itu ada duduk istirahat dan duduk tawarok, dan ada ulama yang mengatakan semua duduk dalam sholat itu seragam. Ya, Imam Malik mengatakan di Majmu' Sharh Muhadzab dikatakan bahasanya pendapat Imam Malik dalam sholat semua duduk dan tawarok. Dalam sholat semua duduk dan tawaruk, duduk di antara 2 sujud itu tawaruk, semua duduk tawarruk. Itu Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah dan juga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan semua duduk dalam sholat itu ikhrosh. Imam Abu Hanifah, semua duduk dalam sholat itu ikhrosh. Mau tasahudnya dua, mau tasahudnya satu, semua duduk itu ikhrosh. Sedangkan yang merinci ada ikhrosh, ada tawarruk, itu adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Namun terdapat perbedaan di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tentang rincian ikhtiraf dan tawarruknya. Insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya semua duduk dalam sholat itu adalah ikhtiraf, kecuali jika di sana ada dua tasahud, maka tasahud yang akhir, tasahud yang kedua itu duduknya tawarruk. Dan jika tasawufnya cuma satu, maka kembali kepada ikhtiraf. Itu pendapat Imam Ahmad ya. Dan insya Allah pendapatnya lebih kuat. Meskipun kalau Imam Syafi'i mengatakan duduk itu adalah duduk tawarruk, ketika duduk ini mau salam. Jika duduk tasawuf yang mau salam, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Selain itu duduknya ikhtiraf. Bagaimana dengan makmum masbuk ketika imam tasawuf akhir dan tawarruk? Bagaimanakah duduk makmum masbuk? Maka dijelaskan di Al-Majmu' secara muhadzab, ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Bagaimanakah duduknya makmum? Pendapat pertama itu pendapat yang diwajibkan oleh An-Nawawi dan merupakan perkataan tegas Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, mengatakan bahwa, dan itu kata An-Nawawi yang mendapat jumhur ulama, maka makmum duduk ikhtiraf. Makmum duduk ikhtiraf. Yang ada pendapat yang kedua mengatakan makmum tawarruk dengan alasan ittiba'ul imam, mengikuti imam. Atau tadi jumhur atau pendapat pertama mengatakan ikhtiraf dengan alasan karena itu bukanlah bagian sholat yang terakhir. Sedangkan pendapat kedua mengatakan duduk tawarruk alasannya adalah ittiba'ul imam, mengikuti imam. Ada pendapat yang ketiga, pendapat ketiga merinci di mana status duduk makmum dalam hal ini. Jika duduknya makmum dalam hal ini adalah bertepatan dengan tasawuf awal untuk makmum, maka ikhtiraf. Misalnya dalam sholat maghrib ketinggalan satu rakaat, ketinggalan satu rakaat, dia baru ikut rakaat kedua, maka rakaat ketiga bersama imam adalah rakaat kedua untuk makmum, ya. Rakaat kedua itu tasawuf awal untuk makmum, kan? Maka tasawuf akhirnya imam ini bertepatan dengan tasawuf awalnya makmum. Jika tasawuf akhirnya imam itu bertepatan dengan tasawuf awalnya makmum, maka makmum ikhtiraf. Jika tidak, maka tawarruk. Pendapat yang diwajibkan oleh An-Nawawi, dan kata nama itu pendapat jumhur adalah ikhtiraf mutlak. Wanita tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah dan konsekuensi imam menanggung kesalahan sholat adalah berat. Benarkah sikap memilih untuk sholat sendiri daripada berjamaah untuk berhati-hati? Tentang hukum sholat berjamaah dan bersama perempuan dalam posisi pendapat berkaitan dengan hadis Ummu Waraqah yang menjadi imam para wanita yang ada di rumahnya dan keluarganya di rumahnya. Apakah dia ada hadis yang baik, apakah hadis yang baik, apakah hadis yang hasan? Ulama yang mengatakan hadis Ummu Waraqah ini hadis yang baik mengatakan bahasanya sholat berjamaah bersama wanita hukumnya makruh. Sedangkan ulama yang mengatakan hadis Ummu Waraqah itu adalah hasan, sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di Irwa'ul Ghalib, maka hadis, maka salat berjamaah untuk sesama perempuan itu hukumnya mustahab. Maka ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang mengatakan salat berjamaah untuk sesama perempuan hukumnya mustahab. Alasan pokoknya adalah hadis umum walau. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan salat berjamaah sesama perempuan itu hukumnya makruh. Dengan bagaimana bisa melakukan sebaik dan perempuan bukanlah ahli jamaah, bukanlah orang yang diperintahkan untuk salat berjamaah. Dan pendapat yang ketiga, salat berjamaah untuk perempuan adalah boleh, tidak dianjurkan dan tidak makruh, namun boleh. Dan ini pendapat yang diberikan oleh Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Sahih Mukhtar yang mengatakan pendapat yang kuat, salat berjamaah untuk perempuan itu boleh ahyaran, boleh kadang-kadang. Karena itu bukanlah satu hal yang menjadi kebiasaan wanita salaf, mereka selalu berjamaah dengan sesama perempuan. Meskipun memang terdapat riwayat yang menunjukkan Ummu Salamah dan juga Aisyah memimpin sholat berjamaah. Oleh karena itu boleh, mengingat adanya hal ini di masa salaf, yaitu Ummu Salamah dan Aisyah jadi imam sesama perempuan. Namun sebaiknya ahyanan kadang-kadang, karena mengingat itu bukanlah satu hal yang menjadi rutinitas dan kebiasaan wanita salaf. Jika imam bertakbir saat telah rukuk, apakah yang kita ikuti adalah gerakan rukuk ataukah takbir sang imam? Yang dijadikan tolak ukur adalah rukuknya imam, bukan takbirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa idza raka'a farka'u." Jika dia telah rukuk, maka rukuklah kalian. Karena jika itu takbirnya imam atau takbirnya imam, maka ini bisa menyebabkan bareng dengan imam. Sedangkan yang tepat itu adalah mengikuti imam, yaitu terlambat sedikit setelah gerakan imam. Dan satu hal yang patut diperhatikan di sini, sebagian imam, atau banyak kita jumpai imam yang takbir intikalnya setelah selesai gerakan, setelah tegak lurus rukuk baru takbir, dengan alasan nanti supaya orang tidak mendului imam. Ini kata Syekh Mirza Al-Munti, ini adalah satu hal yang keliru. Karena kewajibanmu adalah melaksanakan kewajibanmu dan tidak mengurusi kewajiban orang lain. Dan orang lain telah menimakmu, dia punya kewajiban untuk tidak menyertai imam dan tidak mendului imam. Jangan sampai karena ingin supaya orang lain itu tidak melakukan kesalahan, malah imam terlibat dalam kesalahan. Mengingat sebagian ulama mengatakan bahasanya, barang siapa karena takdir ini namanya takdir intikal, takdir perpindahan, maka dia di antara perpindahan, di antara rukun ke rukun berikutnya. Nah, di tengah-tengah itu antara rukun dengan rukun berikutnya, itulah letak takdirnya. Jika takdir ini diletakkan setelah berpindah, yaitu setelah misalnya rukuk itu setelah rukuk tegak, ataukah ketika dalam posisi berdiri, maka sebagian ulama mengatakan salatnya batal. Sebagian ulama mengatakan salat itu batal ketika takbir itu setelah takbir mau rukuk itu setelah posisi tegak rukuk, kemudian baru takbir. Setelah rukuk tegak kemudian Allahu Akbar, sebagian ulama mengatakan salatnya batal. Atau belum rukuk itu sudah takbir, kemudian baru rukuk, sebagian ulama mengatakan salatnya batal. Dan kata saya ini bisa mengontek ini secara dalil nazari kuwi, karena takbir ini disebut oleh para ulama dengan takbir intikal, maka letaknya adalah ketika intikal, ketika terjadi perpindahan. Maka beliau katakan, meskipun beliau katakan untuk mengatakan itu membatalkan sholat itu satu hal yang sulit,